أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد Maksudkan pada pertemuan yang lalu adillah dalam menetapkan qiyas sebagai salah satu dalil min adillati syara' dari al-qawlu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, pembahasan yang berikutnya. قال المؤلف رحمه الله شروط القياس شرط قياس أين محمود نعم للقياس شروط منها قياس memiliki beberapa syarat di antaranya الأول أن لا يصادم دليلا أقوى منه. Tidak boleh bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat. Ya. Apabila terdapat nas dari Alkitab atau dari Sunnah atau ijma', maka tidak ada qiyas. La qiyasa fi mukhalafati nas. La qiyasa fi musadamati nusus. Tidak ada qiyas yang sahih jika bertabrakan dengan nas-nas yang sharih. Oleh karena itu, kalau sudah datang dalil, tidak ada qiyas. Ya. Qiyas itu adalah merupakan fara' yang tidak ada dalil untuk disamakan dengan sesuatu yang terdapat padanya dalil. Fala tibara bi qiyasin yusadimun nassa awil ijma'a, maka tidak teranggap qiyas itu jika bertabrakan dengan nas atau ijma' atau aqwal as-sahabah, ataukah bertentangan dengan perkataan para sahabat. Idza qulna qaulus sahabi hujjah, jika kita menyatakan bahwa pendapatnya sahabi, perkataan seorang sahabi dengan syarat tidak ada yang menyelisihinya adalah hujjah. Ya, dan ini yang rajih. Maka tidak boleh kemudian dianggap qiyas itu sebagai dalil jika bertabrakan. Dari sini ikhwan fiddin azakumullah menunjukkan pada antum bahwa sesungguhnya qiyas itu bisa dipakai ketika tidak ada nas. Ya. Termasuk istidlal yang dhaif, yang paling lemah. Naam. Wa yusamma al-qiyasul musadimu lima dhakar, dan dinamakan qiyas yang bertabrakan dengan apa yang telah dia sebutkan, atau lima dzukira, dengan apa yang telah disebutkan. Qiyas tabrakan dengan nas, qiyas tabrakan dengan ijma', qiyas bertabrakan dengan aqwalus sahabah, namanya fasid al-i'tibar. Qiyas fasid, qiyas yang rusak, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Karena bertentangan. Misalnya ayyuqal, dikatakan yasihu an tuzawwijal mar'atur rasyidatu nafsaha. Boleh seorang wanita yang rasyidah. Rasyidah itu yakni wanita yang berakal, yang sudah balig dan bisa mengurus diri sendiri gitu loh. Itu namanya rasyidah. Pemahamannya sempurna. Tidak ada khabal pada akalnya. Ya. Boleh wanita yang rasyidah itu menikahkan dirinya sendiri tanpa wali misalnya. Ya, ada seorang laki mendatangi dia. Ya, saya ingin menikah denganmu. Ya sudah, ayo. Saya sudah siap. Nah, orang tuamu belum mengetahui. Apa-apa sudah. Walaupun saya kan imra'ah rasyidah. Wanita yang sudah bisa mengurus diri sendiri. Bighairi wali, walaupun dengan tanpa wali. Alasannya apa? Qiyasan ala sihhati bai'iha ma laha bighairi wali. Ya, sebagai pengkias, dia mengkiaskan tentang bolehnya dia menjual hartanya tanpa wali. Ya, dia punya harta misalnya, terjadi jual beli, nggak perlu dibimbing dia, dia kan rasyidah. Nah, beda kalau seorang anak, ya kan? Seorang anak masih ghair rasyid. Ya, sehingga dalam hal jual belinya perlu dibimbing. Tapi kalau seorang wanita sudah balig, akalnya sempurna, dia menjual barangnya sah. Ya. Walaupun tanpa wali. Sudah disyaratkan. Ya. Nah, dia mengkiaskan kalau kemudian seorang wanita itu boleh menjual barangnya tanpa wali, maka demikian pula dia boleh menikahkan dirinya walaupun tanpa wali. Dia kan rasyidah. Nah, ini berarti apa? Qiyas. Apakah qiyas ini sahih? La. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas yang datang dari Rasulullah SAW. La nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Fahadha qiyasun fasidul i'tibar. Ini qiyas yang rusak. Tidak teranggap. Limusadamatihi an-nassa. Karena bertentangan, bertolakan dengan nas. Wa huwa qawlu sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Jadi ini tidak boleh. Ya. Qiyas fasid. Termasuk qiyas fasid, ya. Adalah qiyas yang dipakai oleh para syaitan iblis. Ketika enggan untuk sujud kepada Adam. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Anggap ya, al-khairiyah dalam hal penciptaan itu benar, padahal itu pun salah gitu. Anggaplah itu benar. Tapi kamu sudah bertabrakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah yang memerintahkan, ya kan? Ya, sehingga kalaupun benar anggapan kamu bahwa al-khairiyah fil khalq tadullu ala annahu yanbaghi lil mafdhul ayasjuda lil afdhal, Kalau al-khairiyah dalam hal penciptaan itu memastikan yang lebih rendah kedudukan sujud kepada yang lebih mulia, ya, pun tidak benar kias itu. Kenapa? Sudah ada nas dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan. Yang memerintahkan bukan yang mafdul, tapi Allahu azza wa jal khaliq. Maka bertabrakan. Ya. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, dari kias ini tidak dibenarkan. Ini syarat pertama. Jadi tidak boleh, ya, bertentangan dengan nafs. Entum. Asani yang kedua. Ayyakuna hukmul asli thabitan binasin au ijma'. Hukum asal, yaitu yang dikiaskan padanya, harus sahih dengan nas atau dengan ijma'. Ayyakuna hukmul asli thabitan binasin au ijma'. Ya, in kana thabitan biqiyasin lam yasih al qiyas alaih. Kalau hukum asal itu sabit dengan kias juga, ya tidak boleh dikiaskan padanya. Jadi syarat al aslu itu yang dikiaskan padanya harus ada dalilnya. Sehingga fara' yang tidak ada dalil dikiaskan pada yang ada dalil, begitu. Wa innama yuqasu 'ala al-asli al-awwal, ya. Dan akan tetapi dikiaskan kepada asal yang pertama yang pakai dalil, ya. Jadi tidak boleh misalnya antum mengkiaskan sesuatu kepada asal, ya, ada fara' dikiaskan pada asal. Nah, lalu ada fara' yang kedua, antum kiaskan kepada fara' yang pertama tadi. Tidak boleh. Semua harus kembali kepada asal. Kiasnya itu kepada asal, bukan kepada fara'nya. Ya. Antum ikhwan. Lianna rujua ilaihi aula. Karena kembali kepada asal yang pakai dalil itu lebih utama. Walianna qiyas al-far'i alaihi alladhi ju'ila aslan qad yakunu ghaira sahih. Dan karena qiyasnya far' yang atasnya dijadikan sebagai asal, dia far' dijadikan lagi sebagai asal, terkadang tidak sahih. Ya, terkadang mungkin faraknya itu tidak sahih. Nah, sehingga jangan dikiaskan farak ke farak. Semuanya harus kembali kepada asal. Ya. ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل tatwilun bila faedah. Dan karena mengkiaskan sesuatu kepada fara' lagi, ya, kemudian fara' kepada asal, ini adalah terlalu panjang dan tidak ada faedahnya. Langsung aja ke asal sudah. Gitu. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mewajibkan zakatul fitr, ya, dengan asnaf yang dikeluarkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tamr, kemudian zabib, kemudian tabur, syair, dan hintah. Aqid, afwan, al-aqid. Ya, nah, ini yang dikeluarkan di zaman Rasulullah SAW. Nah, sekarang jadi permasalahan, apakah yang dikeluarkan itu harus asmaf itu lima itu, nah, ataukah di sana ada illah kenapa Rasulullah SAW mengeluarkan itu? Kata Abu Sa'id Al-Khudri ketika menjelaskan dalam riwayat Bukhari, wa kana ta'amuna yawma idzin kadza wa kadza. Dahulu makanan pokok kami adalah ini dan ini. Nah, berarti apa? Dikeluarkannya zakatul fitr di zaman Rasulullah SAW dengan lima jenis ini, ilahnya apa ikhwan? Li'annaha aqwatul balad. Karena itu menjadi makanan pokok negara itu. Berarti apa? Dikiaskan pula kepada negara-negara yang menjadi makanan pokok mereka. Maka di negara kita pokoknya banyak kan beras misalnya. Maka beras ya jadikan sebagai farak riasan ala al-asl. Nah sekarang ada lagi yang mau mengkiaskan misalnya ya di satu negara yang lain, ya, mereka mengkiaskan apa ini ikhwan yang mila selain gandum. Nah, contohnya kacang tanah misalnya, ya, cara bolehnya dikeluarkan kacang tanah. Nah, kenapa? Kiasan ala ruz, kias kepada beras, ya, dalam hal membayar zakat. Kiasnya dari sisi mana? Karena dua-duanya ilahnya apa? Bisa ditanam di tempat yang sama. Kacang tanah bisa ditanam ya. Biasanya orang kalau sudah nanam padi untuk ya menunggu apa sih itu? Tanah atau kacang hijau ya. Nah, dan seterusnya. Ya, ilahnya apa? Ilahnya karena bisa ditanam di tempat yang sama. Oke, sudah jauh. Antum mengkiaskan farak kepada farak yang lain. Padi itu sudah farak, bukan asal, nggak ada dalilnya. Ya, mestinya dikiaskan ke mana? Ke asnaf yang lima yang disebutkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham ya, ikhwan? Nah, misalu dalik misalnya, ayu kala dikatakan yajri riba fi dzura, bahwa riba itu berlaku pada jagung. Kiasan ala ruz, kias kepada beras. Padahal beras sendiri fara, iya kan? Ada dalilnya. Wa yajri fir ruz, dan berlaku pula riba dalam beras, kiasan alal bur, kias kepada bur. Nah, itu yang ada dalilnya. Ya, labur ada dalilnya. Naam. Al-bur, asy'ir. Terjadi padanya riba. Az-zabib, al-inab, tamr. Ya. Fal qiyasu hakadha ghairu sahih. Al-qiyas demikian tidak sahih. Walakin yuqal yajri riba fi dhura qiyasan ala al-bur. Tapi dikatakan berlaku riba pada jagung sebagai kias kepada bur. Ya, gandum. Liyuqasa ala aslin thabitin binas. Agar kemudian dikiaskan kepada asal yang sahih berdasarkan nas. Nah, ikhwan. Jadi al-aslu, asal dari yang dikiaskan atasnya harus pakai dalil. Baik. Ini terlepas dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Ya, illah kenapa disebutkan asnaf ribawiyah itu? Apakah hanya terkhusus pada itu saja? Al-muhim waqal khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan ta'budi, ada yang menyebutkan illah. Nah, yang ketiga, ayyakuna li hukmil asli illatan ma'lumatan. Ayyakuna li hukmil asli illatun ma'lumatun. Bahwa hukum asal itu harus memiliki illah yang diketahui. Lumah. Ya, illahnya harus betul-betul itu. Jangan asal sembarang illah. Ya. Liyumkin al-jam'u bainal asli wal fara', agar memungkinkan untuk dijamak antara asal dan fara'nya. Fiha, ya, pada illah itu. Fa in kana hukmul asli ta'budiyan mahdan lam yasihal qiyasu alaih. Tapi kalau hukum asal itu semata-mata dia ta'budi, tidak ada illahnya, tidak boleh dikiaskan, tidak sah pengkiasan itu. Tidak sah. Misalu dhalik, contohnya. Ayyukal. Misalnya dikatakan, lahmun na'amah. Daging, ya. Burung unta, na'amah. Pernah lihat burung unta, ya, kawan? Hah? Nah, lihat. Hah? Allahu musta'an. Tak pernah lihat burung unta? Pernah, Abu Muhammad? Hah? Kif, ya? Kif burung unta? Hah? Sepanjang apa kira? Nyampe lampu, nyampe. Hah? Sepanjang apa ini? Hah? Nyampe enggak lampu itu? Hah? Nyampe. Iya. Hah? Tinggi. Ya. Nah. Ya, artinya mereka datang itu. Kalau buka kaca dimasukin. Nah. Nah, kata mereka, makan daging burung unta yang kudur wudu, membatalkan wudu. Ya. Kenapa? Qiyasan ala lahmil ba'ir. Sebagai kias, ya. Pada apa? Daging unta. Kan sama-sama ada untanya. Ya, iya itu bahasa Indonesia. Tapi enggak dikatakan bair, bukan ibil itu. Itu na'amah. Ya. Paham ya? Limusyabahatihima, karena mirip. Ya, modelnya sama. Baik. Sehingga dinamakan burung unta. Baik, miripnya dari hal, dalam hal mana? Ya. Kalau hanya dalam hal lehernya panjang, ya berarti jerapah juga panjang, angsa juga panjang. Nah, ular juga panjang. Ular punya leher enggak? Atau leher semua? Nah, jadi dalam hal apa? Burung unta bisa terbang enggak? Hah? Kayaknya enggak bisa ya. Ayuqal, maka kita mengatakan hadzal qiyasu ghairu sahih. Qiyas ini tidak sahih. Tidak benar. Ya. Li'anna hukmal asli laisa lahu illatun ma'lumah. Karena hukum asal, asalnya itu, yaitu daging unta dimakan batalkan wudu, tidak punya illah yang diketahui. Wa innama huwa ta'abbudiyun mahdun alal masyhur. Tapi semata-mata itu ta'abbudi. Ya. Nah, berdasarkan pendapat yang masyhur. Paham ya ikhwan? Jadi tidak boleh mengkiaskan sesuatu yang asalnya itu memang tidak ada ilahnya. Tidak ada ilahnya. Baik. Ini syarat yang ketiga. Ya, harus difahami ini ya. Yang keempat. An takuna al-illatu mustamilatan ala ma'nan munasibin lil hukum. Illahnya itu, illah yang menjadi sebab ya diperlakukannya suatu hukum, mustamilatan ala ma'nan munasibin lil hukum, itu mengandung makna yang sesuai dengan hukum. Ya, lahnya mengandung makna yang sesuai dengan hukumnya. Yu'lamu min qawaidi syar'i itibaru, yang ilahnya itu memang diketahui dari kaidah-kaidah syarak. Ya, itibarnya dianggapnya itu sebagai ilah. Dianggapnya itu sebagai ilah. Nah, jadi ilahnya itu mesti benar. Oleh karena itu, ya, dalam hal pengkiasan nanti ada ilmu yang disebut dengan ilmu sabr wa taksim. Wah, ini sabr wa taksim ini untuk menentukan mana ilah yang benar, mana ilah yang mulgha. Nah, kal iskar fil khamr, seperti misalnya khamr ilahnya adalah memabukkan, sehingga dilarang karena memabukkannya. Sehingga semua yang ada dari jenis-jenis yang memabukkan, ya, maka dikatakan khamr, sehingga ditetapkan hukum haram padanya. Khamar misalnya ada di zaman Rasulullah SAW itu biasanya dibuat dari apa? Asirul inab atau asirul tamar. Ya, tamar campur air dibiarkan saja begitu, lama kelamaan berubah sendiri. Ya, nah, pula anggur. Nah, nah dari situ ada beberapa sifat. Sifatnya khamr itu yang ada di zaman Rasulullah SAW. Pertama apa? Cair. Ya kan? Yang kedua apa? Dari anggur atau dari kurma misalnya. Yang ketiga apa lagi ya kawan? Berwarna. Ya. Cairan dari anggur atau dari apa? Kurma. Yang ketiga berwarna. Yang keempat memabukkan. Ada sifat yang lain lagi. Yang kelima ya, lewat mulut. Nah, ini sifat-sifatnya. Ya. Nah, dalam hal as-sabr wa taqsim, dari sifat-sifat ini mana yang bisa dijadikan sebagai illah? Mana? Apakah Allah dan Rasulullah mengharamkan khamr itu karena cair? Betul enggak? Kalau cair, air jadi haram nanti. Apakah Allah dan Rasulullah mengharamkan itu karena warnanya? Ataukah karena terbuat dari anggur dan kurma? Berarti kalau dari yang lain enggak apa-apa. Ya, berarti kalau padat tidak apa-apa. Apakah karena lewat mulut? Berarti kalau suntik enggak apa-apa. Atau karena iskarnya. Nah, ini. Setelah diselidiki mana ini, ternyata kita mengetahui bahwa illah yang sebenarnya itu karena iskar. Memabukkan. Tentu ya, kawan. Maka setiap yang memabukkan dari apa saja yang menghilangkan pikiran disertai dengan kelezatan itu namanya khamar. Ya. Karena al-khamr kullu ma yukhamiru al-aql ma'a al-lizzati wa at-tarab. Nah. Fahimtum ya ikhwan? فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه. Kalau ternyata maknanya itu merupakan sifat secara umum, tidak ada hubungannya, tidak ada munasabahnya, lam yasihat ta'lil bihi, maka tidak benar untuk dijadikan sebagai illah. Kasawadi wal bayadhi mathalan, seperti hitamnya orang atau putihnya orang misalnya. Ya. Misalu dzalik, contoh. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Barirah khuyirat, bahwasanya Barirah ini diberikan pilihan. Barirah ini dulu seorang budak ya, yang kemudian jadi bebas. Yang membebaskannya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Barirah ini maula Aisyah. Anna Barirah khuyirat. Nah, ketika dia merdeka, Barirah ini kan nikah kan. Di zaman ketika dia masih budak, dia punya suami. Dia punya suami yang juga budak. Nah, ketika Barirah bebas, dia berarti apa ya kawan? Jadi orang merdeka, iya kan? Dalam keadaan status suaminya masih budak, berarti itu namanya apa? Tidak sekufu. Tidak sekufu namanya. tadi ya sudah merdeka. Nah, ketika Barirah dimerdekakan, khuyrat ala zaujiha hina atiqat, maka dia pun diberikan pilihan terhadap suaminya yang masih statusnya sebagai budak ketika dia telah merdeka. Mau apa? Tetap mau memilih dia atau tidak? Ya, dia kan sudah merdeka. Ya, sedangkan rendah gitu. Tidak sekufu. Qala, berkata Ibnu Abbas, wa kana zaujuha abdan aswada. Ya. Dan adalah suaminya Barirah ini budak yang berkulit hitam. Nah. Ya. Faqaluhu aswad. Nah, perkataannya Abdullah bin Abbas. Aswat, bahwa suaminya itu hitam. Wasfun tardiyun la munasabata fi, sifat secara umum, ya, tidak ada munasabahnya lil hukum, ya, terhadap hukum tersebut. Jadi Barirah diperbolehkan untuk memberikan pilihan pada dirinya, tetap bersama sang suami ataukah dia melepaskan diri, bukan karena suaminya itu hitam dan dia putih, ya, bukan karena sifat aswadnya, tapi karena sifat apanya, ubudiyahnya, budaknya, sedangkan dia sudah merdeka. Maka ketika disebutkan gulam aswad, ya, abdan aswad, aswad ini bukan sifat yang dengannya Barirah diperbolehkan pilihan. Paham ya? Bukan karena itu. Walidzalik, oleh karena itu, yathbutul khiyar lil ama. Ya, tetap ditetapkan pilihan bagi budak wanita. Diberikan pilihan, boleh boleh lepas, boleh tidak. Idza atiqat, apabila dia telah bebas, tahta abdin, di bawah, yakni bersuamikan seorang budak, wa in kana abyad, ya, walaupun dia putih. Paham ya? Jadi kalau misalnya seorang wanita telah bebas, budaknya, suaminya masih budak statusnya, padahal suaminya itu dari Prancis misalnya, putih sekali, ya, walaupun istri tetap punya hak untuk memilih, karena sifat hitam itu bukan itu yang menjadi orang khiyar. Walayat butulaha, dan tidak sabit bagi seorang wanita untuk memberikan pilihan, idza atiqat, apabila dia telah bebas, tahta hurrin, apabila suaminya memang sudah merdeka. Ya, tetap tidak boleh, karena sudah sekufu asalnya kan. Ing wa ingkana aswat, walaupun suaminya itu hitam, tapi merdeka, maka tidak ada hak bagi si istri untuk melepaskan diri, gitu. Tidak ada pilihan. Paham ya, kawan? Jadi masalah hitam dan putih itu bukan menjadi ilah yang dengannya ditetapkan khiyar bagi seorang wanita yang telah bebas. Jadi harus diketahui ilahnya yang betul, ya. Jangan asal mencari ilah, gitulah. Ya. Jangan, jangan pitikanakanai. Tahu pitikanakanai? Kono, gitulah. Asal mencari, wah, ini ilah, enggak sembarang. Tapi betul harus ditentukan apakah illah ini yang diinginkan oleh syarak atau tidak. Nah, kenapa orang yang tidur itu membatalkan wudu? Kenapa? Apa illahnya? Hah? Illahnya apa? Ta'abudi apa bukan? Ayo. Hah? Kenapa orang yang tidur nyenyak itu membatalkan wudu? Kenapa? Yang belum paham. Ikhwan, ajibu. Malakum tuskutun. Wailan natawakaf iddars. Lan wasil. Hah? Tidak sadar, kenapa? Falul akal. Karena hilang akal. Nah, kalau hilang akal, tidak diketahui. Di saat hilangnya akal itu dia berhadas atau tidak. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidurnya beliau tidak membatalkan wudhu, ya kan? Karena tidak sampai menghilangkan akal. Ya, kana ainahu tanaman walayana mukalbu, tidak tidur hatinya tetap sadar. Nah, yang kelima, antakuna al-illatu mawjudatan fil far'i kawujudiha fil asli. Illah itu ada pada cabangnya, faraknya, seperti ada pada asal. Ya, harus ada. Contohnya kal idza fi darbil walidain. Misalnya menyakiti, illahnya menyakiti. Dalam hal apa? Memukul kedua orang tua. Al-maqis ala ta'affuf, yang dikiaskan kepada larangan ta'affuf. Wala taqul lahuma uffin, dikiaskan ke situ. Ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi tidak boleh bilang uff. Kata mereka yang tidak menetapkan kias, kalau sekiranya tidak ada nas yang lain, ya, yang kalau sekiranya tidak ada nas yang lain yang melarang seseorang untuk uququl walidain, berbuat durhaka pada kedua orang tua, kecuali ayat ini saja, maka ayat ini menunjukkan bolehnya orang tua itu dipukul. Nah, kata madhab zahiri, yang dilarang kan cuma bilang uff. Kalau pakai kaki boleh. Nah, kanan kaki kiri, tak tak. Tempeleng sana, tempeleng sini. Kata mereka, kalau tidak ada nas yang lain, niscaya hadis ini tidak, apa ayat ini tidak cukup untuk menyatakan orang tua itu dilarang untuk dipukul. Itulah. Subhanallah. Ta'affuf. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan sesuatu yang paling kecil, idza yang paling kecil, menyakiti yang paling kecil saja tidak boleh. Apa yang lebih daripada itu? Qiyas aulawi tentunya, ya kan? Lebih-lebih lagi. Sebab illahnya di mana? Illahnya adalah al-idza itu. Allah Subhanahu wa taala melarang wala taqul lahum uffin karena illahnya adalah al-idza, menyakiti orang tua. Ya. Kalau sekiranya kamu pun tidak mengatakan uff, kamu tidak mengatakan itu, kamu hanya diam saja. Diam. Dan itu menyakiti orang tua, kamu pun berdosa. Ya, menyakiti orang tua, kamu pun berdosa karena ilahnya sama. Ya. Kamu tidak mengatakan uff. Tapi ketika orang tua kamu menyuruh sesuatu, kamu pelotot mata misalnya. Anak kan tidak mengatakan uff. Tapi pelototanmu itu menyakiti orang tua. Hah? Atau ngeludah itu. Ya, biasanya kan ada anak-anak begitu. Ya, sudah sombong di hadapan orang tua. Tuh. Ada idza, semua jenis idza tidak boleh. Nah, tidak terfokus hanya kepada kata uff saja. Nah, pemirsaan, ya. Fa illam takun il illatu mawjud fil fara' lam yasih al qiyas. Kalau ilahnya tidak terdapat pada faraknya, tidak sahih qiyas itu. Misalu dzalik, misalnya. Ayuqala, dikatakan. Al-illatu fi tahrimir riba fil bur kaunuhu makilan. Ilahnya ya, diharamkannya riba pada gandum karena dia ditakar, ditimbang gitu, yakni ditakar, diukur. Thumma yuqal, kemudian dikatakan yajri riba fit tufaq qiyasan alal bur, sehingga berlaku pula riba itu pada apel sebagai pengkiasan kepada gandum. Ya. Fa hadha qiyasun ghairu sahih. Qiyas ini tidak sahih. Karena untuk menyatakan ilahnya itu kail tidak disebutkan di dalam syarak. Ya. Ilah itu pada apel sebagai kail. Ya. Itu tidak terdapat pada apel. Nah. Sebab apel itu sendiri tidak ditakar, beda dengan gandum. Teman-teman ikhwan, ada enggak orang jual apel ditakar? Di berapa? 1 liter. Kilo apel 1 liter. Nah. Ya kalau beras, gandum, tepung, gula bisa ditakar. Apel 1 liter. Ya, kayak enggak ada. Yang ada apel itu di, apa, Juan? Wazan, ditimbang, ya kan? Ditakar, sehingga ilahnya tidak terdapat pada farak. Nah. Ya. Riba juga terdapat pada duren. Ya, kiasan alal bur. Sama-sama ditakar. Kayak durian ditakar. Durian bisa ditakar? Enggak. Potong-potong kecil dulu. Maka tidak sahih. Lianna al-illata ghairu mawjudatin fil far'i idhi tufahu ghairu makil. Karena ilahnya tidak terdapat pada far'. Ya. Karena tufah itu tidak ditakar. Walhasil illah ini pun ya untuk menyatakan bahwa kenapa gandum itu termasuk ke dalam asnaf ribawiyah, karena ilah kail juga tidak sabit, ya. Tidak sabit, terjadi yang sengit dalam permasalahan asnaf ribawiyah. Ada yang membatasi, ya, pada empat itu saja yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada yang menjadikan bahwa di sana ada illah. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Tayib, jadi ini ikhwani fiddin azakumullah, lima persyaratan qiyas yang harus diperhatikan, ya, sebelum seseorang itu mengqiyas. Dan di saat kita membaca kitab-kitab para fuqaha, para ulama dalam hal mengqiyaskan sesuatu, ya, kita timbang, ya. Sebab tidak semua apa yang mereka tetapkan dari qiyas tersebut adalah benar. Ada sebagian yang benar dan terkadang juga terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam hal pengkiasan. Ya, oleh karena itu sering terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan ini qiyas ala kada, dibantah lagi, tidak benar qiyas. Ya, liwujudil fariq, karena adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu jadi nampak juga bagi kita nanti insyaallah di pertemuan yang berikutnya, macam-macam qiyas. Ada qiyas yang mu'tabar, ada qiyas yang la yu'tabar. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 'Alaikum bil muraja'ah.